kata-kata tak lagi menjadi bermakna, apalagi yang kulakukan. Bila syair dan nada tak jua lumpuhkan hatimu, apalagi yang kulakukan. Seluruh jiwa saja pastikan ku lakukan, hanyalah untukmu harapan hidupku. Bila semua daya telah ku kerahkan untuk hatimu, apalagi syair dan nada tak jua lumpuhkan hatimu, apalagi yang kulakukan. Seluruh jiwa raga ku serahkan hanya kepadamu, semangat hidupku. Saja pastikan ku lakukan, hanyalah untukmu harapan hidupku. Bila semua daya telah ku kerahkan,